Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sar 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat, kita kembali berkumpul pada kesempatan ini dalam rangka menambah iman kita, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat dari ilmu. Dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada orang-orang soleh terdahulu, itu kalau ngajak ngaji, hadirin, ngajak ke kajian, apa kata mereka? Kata mereka, ta'alau nu'min sa'atan, mari kita tambah keimanan kita sejenak. Jadi kajian, mengkaji ayat-ayat Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menambah iman dan benar-benar real, bukan hanya teori. Makanya bahasa mereka bukan sebatas ayo kita ngaji yuk, ayo kita kajian, ayo kita belajar. Dan itu kalimat yang bagus. Tapi terkadang kalimat ayo kita belajar itu identik dengan capek, identik dengan letih, atau terkadang dipahami dengan pemahaman kegiatan yang membosankan, gak seru dan seterusnya. Tapi dulu orang tuh kalau ikut kajian, ta'alau nu'min sa'atan, mari kita beriman atau menambah iman kita sejenak. Mari kita menambah iman kita sejenak. Jadi kegiatan kajian itu benar-benar dipahami dan dirasa menambah iman seseorang. Menambah iman seseorang. Yang awalnya futur jadi semangat. Yang awalnya malas-malasan jadi bergairah. Yang awalnya kurang bertenaga itu jadi powerful. Kenapa demikian? Karena mereka merasakan iman mereka bertambah setelah mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan pertanyaannya adalah bagaimana yang kita rasakan kalau kita ikut kajian? Apakah ngantuk, lemas, aduh, atau biasa-biasa aja? Atau berat banget kajiannya ya? Atau hanya sebatas gurunya atau ustadznya bagus? Atau kita sudah sampai pada titik setiap ikut kajian iman kita bertambah kepada Allah, takwa kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini PR yang harus kita renungkan dan camkan, hadirin sekalian. Dan semoga Allah menambah iman kita setiap kita bersama Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan itulah ilmu nafi. Ilmu nafi itu menambah keimanan seseorang. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah ketika kita diberikan kesempatan untuk menambah iman kita. Sebagaimana kita bersalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, Kita akan masuk ke hadis berikutnya bismillah. Hadis yang dikeluarkan al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini kembali berasal dari atau diriwayatkan dari Abu Hurairah. Al-Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau dengan rahmat yang luas. Beliau menyampaikan wa anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Hurairah, dari Rasulullah atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. وأصحابه قال وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang berusaha memenuhi kebutuhan al-armalah, nanti kita akan jelaskan atau diterjemahkan dengan kebutuhan, di situ diterjemah apa? Janda. Ya, diterjemahkan janda. Oke. Okay. Yaudah kita gunakan terjemahan ini, tapi nanti kita coba dalamkan apa arti armalah. Orang yang berusaha memenuhi kebutuhan janda dan orang miskin, itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Kalau dia jujur, kalau dia ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsabuhu, dan saya juga mengira beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan seperti orang yang qiyamul lail, orang yang qiyamul lail la yaftur, tanpa lelah. Orang yang qiyamul lail, orang yang salat dan beribadah malam tanpa kena lelah. Wa kasaimi la yuftir, dan seperti orang yang berpuasa tanpa henti. Jadi puasa terus, setelah Ramadan dia jaga puasa-puasa sunnah. Nah, seperti itu pahala dari orang yang berusaha memenuhi kebutuhan armalah dan orang miskin. Armalah dan orang miskin. Hadirin yang Allah muliakan, kita masuk ke pelajaran hadis ini. Yang pertama, siapa armalah? Al-armalah, sebagian mengartikan janda. Namun, banyak para ulama lebih luas dari itu. Mari kita simak keterangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, wal-armalah man la zawja laha sawa'un kanat tazawwajat amla. Armala itu wanita yang tidak punya suami, baik dia telah menikah atau pernah menikah atau dia belum pernah menikah. Itu namanya armalah, kata Al-Imam An-Nawawi. Wakil, dan dikatakan juga, jadi sebagian ulama mengatakan armalah itu allati faraqat zaujaha. Armalah adalah wanita yang berpisah dengan suaminya atau janda kalau biasa bahasa sebagian. Jadi ini yang digunakan dalam terjemahan hadis ini. Jadi itu juga keterangan para ulama. Se- sebagian ulama seperti Ibnu Qutaibah mengatakan summiyat armalah lima yaksulu laham minal irmal, wanita yang tidak punya suami dinamakan armalah karena biasanya wanita seperti itu mengalami irmal. Apa arti irmal? Jadi kan armalah dari kata irmal. Dari kata dasar ro mim lam gitu ya. Terus ditambah hamzah di awal. Irmal itu artinya al-faqr wa dhahabu zad bi faqdi zauj. Irmal itu artinya kefakiran atau kemiskinan dan hilangnya aset atau bekal karena wafatnya suami atau berpisah dengan suami. Jadi itulah alasan kenapa dinamakan armalah. Karena banyak wanita itu yang mensupport total dia selama ini itu suaminya. Nah begitu suaminya meninggal, maka dia nggak punya pemasukan atau dia jatuh miskin, jatuh fakir atau dia kehilangan aset. Nah fakir dan kehilangan bekal atau aset dalam bahasa Arab dinamakan al-irmal. Itu loh al-irmal. Jelas ini hadir. Oke. Makanya sebagian ulama itu meluaskan makna armalah. Meluaskan. Sampai mereka memasukkan laki-laki. Mari kita simak keterangan Syekh Muhammad bin Utsaimin. Beliau mengatakan wal aramil humul ladzina la a'ila lahum sawa'un kanu dhukura aw inatha. Aramil atau armalah artinya orang yang tidak punya keluarga. Enggak punya keluarga. Alladzi la a'ila lahum, enggak ada keluarga. Enggak ada yang menafkahi, enggak ada yang ini. Termasuk baik dia laki-laki maupun dia perempuan. Sawa'un kanu dhukura au inatha. Baik dia laki-laki atau dia wanita. Kenapa sebagian ulama lebih memperluas dan memasukkan laki-laki? Karena tadi armalah itu atau aramil dari kata-kata irmal. Dan irmal itu secara bahasa artinya al-faqr, kefakiran. Zahabu azad, tidak punya bekal hidup gitu loh, nggak punya modal kehidupan, nggak punya aset misalnya. Dan itu seringkali dialami ketika orang nggak punya keluarga gitu loh, orang nggak punya kepala keluarga. Itu poin. Wallahu ta'ala misab, itulah makna armalah di tengah-tengah ulama kita. Tapi secara umum sangat identik dengan wanita yang tidak punya suami. Wanita yang tidak punya suami khususnya yang pernah menikah, yang pernah menikah. Dan di masyarakat juga kita rasakan itu, bahwa wanita yang tidak punya suami dan pernah menikah seringkali, gak semuanya tapi seringkali, menjalani kehidupan lebih berat dibanding wanita yang tidak punya suami dan belum menikah gitu. Karena orang tua masih support gitu loh. terus usia secara umum jauh lebih muda, dan banyak faktor lah hadirin gitulah. Tapi kalau sudah pernah menikah, apalagi punya anak, kalau anaknya 1, kalau anaknya 16 gimana hadirin gitu loh. Dan gak ada yang mensupport sekarang dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan armala atau aramil, sebagaimana yang dijelaskan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi beliau katakan, baik yang sudah pernah nikah atau belum pernah, tapi sebagaimana menekankan yang telah menikah. Jadi hadirin Allah muliakan, memenuhi kebutuhan mereka dan orang miskin, orang fakir, itu pahalanya seperti berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah. Pahalanya seperti qiyamul lail tanpa kena lelah. Qiyamul lail tanpa kenal lelah. Seperti orang yang berpuasa terus dijaga setelah Ramadan atau sebelum Ramadan. Pokoknya setahun itu tuh puasa. Puasa sunnah semaksimal mungkin. Ah, itu pahala orang yang as-sa'i. As-sa'i. Dan as-sa'i dijelaskan al-Imam Ibnu Hajar, huwa alladhi yadhhabu wa yaji fi tahsili ma yanfa'ul armala wal miskin, was-sa'yu huwa al-amal. Sa'i, as-sa'i itu, coba kita lihat bahasa Arabnya, as-sa'i kan. As-sa'i itu artinya orang yang yadhhabu wa yaji, pergi dan datang. Maksudnya bolak-balik. Orang yang bolak-balik fi tahsili ma yanfa'ul armala wal miskin, untuk memberikan segala hal yang bermanfaat bagi armalah dan orang miskin. Dan as-sa'i itu sendiri adalah amal. Jadi dia melakukan amalan, aktivitas, effort, upaya untuk memberikan manfaat kepada armalah itu dan orang miskin. Nah, kenapa ulama mengatakan yadhhabu wa yaji, pergi dan datang, atau bahasa kita bolak-balik gitulah. Karena yang namanya, artinya kalau kita katakan armalah itu wanita yang tidak punya suami dan dia telah menikah dan sebagainya, bisa jadi dia bukan mahram, orang yang memperjuangkan itu, atau wanita itu nggak bisa tinggal serumah gitulah. Jadi gak bisa tinggal serumah atau bukan mahram dan sebagainya. Dan orang miskin itu bisa jadi udah punya keluarga juga. Udah punya keluarga ini. Tapi mereka miskin. Nah, sehingga butuh misalnya bolak-balik gitu. Beda kalau misalnya anak yatim belum balik, segalanya mungkin bisa tinggal di rumah kita dan sebagainya. Tapi kalau ini kan beda kondisi. Makanya kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, walladhi yadhhabu wa yaji, dia tuh pergi datang bolak balik. Oh, dapat kabar mereka butuh beras, datang bawa beras terus pergi. Mereka butuh ini, datang lagi kasih ini, nanti pergi gitu loh. Pokoknya kalau datang ngurus, udah pamitan, nanti datang ngurus lagi, udah pamitan gitu. Itu hal yang perlu kita renungkan hadirin sekalian. Jadi pahalanya seperti apa? Seperti berjihad, seperti qiyamul lail dan sholat malam dan ibadah malam tanpa lelah. Pahalanya seperti puasa tanpa stop dan saja. Itu pahala besar. Hadirin yang Allah muliakan. Jadi coba kita renungkan, khususnya kita yang punya waktu luang gitu loh. Daripada enggak jelas nongkrong-nongkrong ngabisin waktu kongko-kongko berjam-jam, mendingan ngurus yang begini nih. Ada orang miskin, nah kita urus. Ada misalnya nenek-nenek di lingkungan kita atau khususnya wanita-wanita yang sudah sepuh gitu loh, yang ada suami, gak ada keluarga, nah diurus. Itu pahalanya seperti jihad, seperti qiyamul lail, seperti puasa. Aku tuh pengen puasa Ustaz, tapi aku tuh gak sanggup kayaknya. Itu juga ada penyakit yang ini. Ah, ngurus ini nih pahalanya, seperti puasa terus. Atau aku gak tahu ya, kalau aku bangun agak cepat tuh pening, udah dicoba kelingan, atau pas pagi atau siang tuh aku jadi drop. Ya aku tahajud sih, tapi udah mendekati waktu subuh. Ah, kalau urus ini nih, urus armalah sama urus orang miskin, nah itu pahalanya seperti qiyamul lail, gak capek-capek. Ah, itu hadirin, gak capek-capek. Itu pelajaran penting, pelajaran besar. Hadirin Allah muliakan, pelajaran yang berikutnya hadis ini memberikan pelajaran kepada kita betapa dijaganya wanita dalam Islam, khususnya yang tidak punya keluarga, tidak punya suami, tidak punya kepala keluarga, tidak punya pemimpin. Khususnya lagi ketika sudah berumur, sudah tua, sudah susah untuk bertahan sendiri dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena kita lihat bagaimana Nabi menekankan dalam hadis ini sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika kita belajar keterangan Imam Nawawi tadi, armalah itu dari kata apa? Irmal. Irmal itu artinya apa? Apa? Kefakiran. Dan zahabuz zat, hilangnya modal, aset atau bekal. Nah, kalau irmal artinya kefakiran dan kehilangan modal, kehilangan bekal dan aset, maka armalah bisa dikategorikan orang miskin juga enggak? Kalau begitu, bisa. Sebenarnya cukup, bisa cukup Nabi SAW mengatakan as-sa'i 'alal miskin. Gitu loh. Asai alal miskin. Tapi Nabi SAW menyebutkan armalah. Dan kita tahu bersama-sama bahwa secara umum armalah artinya wanita. Walaupun sebagian ulama meluaskan ke laki-laki juga. Tapi kita dengar keterangan Imam Nawawi, Ibnu Abu Qutaibah dan sebagainya. Ibnu Qutaibah. Dan itu penekanan. Penekanan yang dalam ilmu balago itu penekanan. Misalnya seperti moderator atau host atau ya host mengatakan dalam sebuah acara RT, kami ucapkan selamat datang kepada Pak RT dan hadirin sekalian. Nah, saya mau tanya, Pak RT-nya goib atau hadir? Hadir kan. Nah, kenapa disebutin? Kan cukup selamat datang kepada hadirin sekalian, cukup kan. Kenapa RT disebutkan? Penekanan. Pak RT disebutkan dalam rangka menekankan kedudukan Pak RT. Dan begitu juga sebenarnya kalau kita lihat dari substansi dan esensi dan arti dari armalah, mereka masuk, kenapa masuk kategori miskin? Bisa dimasukkan ke kata itu, tapi dikhususkan sama Nabi SAW. Dikhususkan. Karena memang itu tadi, wanita di dalam Islam itu harus ekstra dijaga, hadirin. Harus ekstra diperhatikan. Laki-laki yang miskin dengan wanita yang miskin itu berbeda. Tetap ada penekanan di wanita. Karena mungkin secara fisik berbeda dengan laki-laki. Dan wanita kita tahu di masyarakat lebih rentan dimanipulasi, diperalat, dimanfaatkan gitu. Ada banyak wanita mengalami kejadian yang enggak nyaman ketika mencari pekerjaan yang halal gitu loh. Dan itu enggak dialami banyak laki-laki, tapi banyak sebagian wanita ngalamin itu. Mungkin pelecehan atau syarat yang enggak tertulis gitu loh. Dan lain sebagainya. Itu yang muda misalnya, atau yang punya usia, usianya masih oke. Kalau usianya sudah lanjut, mereka berat juga. Gak mudah menjalani hidup sendirian tanpa pemimpin, tanpa suami, tanpa keluarga. Maka perhatian kepada mereka sangat ditekankan. Makanya Nabi SAW menyebutkan itu tadi, as-sa'i 'alal armala wal miskin. Orang yang berusaha memenuhi kebutuhan armalah dan orang miskin itu seperti berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya wanita dalam Islam dan dijaganya kedudukan wanita dalam Islam. Khususnya ketika mereka tidak punya keluarga, mereka tidak punya kepala keluarga, mereka enggak punya pemimpin, mereka tidak dinafkahi dan seterusnya. Dan ini pelajaran besar bagi kita, enggak boleh kita manfaatkan wanita seperti itu. Itu tadi mentang-mentang mereka butuh kerjaan atau apa, kita manfaatkan. Atau na'udzubillah dilecehkan atau dikasih hal-hal yang enggak ini, dan mereka quote and quote akhirnya terpaksa memenuhi hal itu, dan karena mereka butuh makan dan lain sebagainya. Itu enggak boleh sama sekali. Justru yang harus kita pikirkan bagaimana memberikan kebaikan kepada mereka. Dan kalau kita gak bisa, jangan ganggu mereka. Jangan melakukan hal-hal yang tidak pantas dengan mereka. Dan kalau mereka berumur gitu loh, udah sepuh, udah usia lanjut, benar-benar intens diperhatikan. Itu hal yang penting kata para ulama. Lalu poin yang berikutnya jemaah sekalian, bahwa ini menunjukkan kata sebagian para ulama bahwa mengurus armalah dan orang miskin itu gak mudah, itu butuh kesabaran, butuh berjuang. Makanya karena tidak mudah mendapatkan pahala yang sangat besar, mendapatkan pahala jihad fisabilillah, mendapatkan pahala qiyamul lail, mendapatkan pahala puasa, gak mudah. Tidak mudah. Butuh perhatian ekstra. Karena as-sa'i itu bukan hanya sekedar kasih uang, tapi bagaimana memberikan manfaat kepada mereka. Ya, memberikan manfaat untuk dunia mereka dan untuk akhirat mereka. Itu susah. Makanya pahalanya besar. Lalu yang terakhir, hadirin Allah muliakan, ada angle yang menarik dari para ulama kita. Para ulama kita menjelaskan bahwa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa pentingnya kita mengurus keluarga kita masing-masing. Mengurus istri kita secara khusus, anak perempuan kita. Dan keutamaan memberikan perhatian dan keutamaan mengurus mereka. Karena kan tadi kita bahas keterangan Imam Nawawi bahwa Armala itu adalah wanita yang tidak punya keluarga. Baik pernah menikah atau tidak pernah menikah. Nah, kembali pembahasan ini seperti pembahasan kita ketika anak yatim. Ada sebagian wanita itu punya keluarga, punya suami, punya ayah. Tapi suami mereka dan ayah mereka gak pernah memainkan peran kepala keluarga, memainkan peran pemimpin, gak ngurus, bahkan gak memenuhi kebutuhan pokok wanita tersebut, gak dinafkahi, gak dikasih segala macam. Ada sebagian wanita untuk makan dia harus kerja, padahal ada suami. Dia harus banting tulang karena suaminya gak kasih apa-apa. Bahkan sebagian kasus suaminya ngambil hasil dari jerih payah istrinya dan suaminya gak kerja. Dan itu hal yang harus diperbaiki. Dan Islam ingin kita meninggalkan cara-cara seperti itu. Ada anak perempuan, dia punya ayah. Tapi justru bukan yang dinafkahi oleh ayahnya. Dari kecil dia yang berjuang jadi tulang punggung keluarga. Kita tahu ada di beberapa kasus ada eksploitasi anak. Anak yang disuruh ini, orang tua tinggal nikmatin aja. Nah, hendaknya hadirin kita merenungkan hal ini. Mengurusi mereka itu seperti jihad fisabilillah. Seperti qiyamul lail. Pahalanya. Seperti puasa. Saya bacakan keterangan sebagian para ulama seperti jelas Syekh Ibnu Utsaimin, fa inna sa'i alaihim, fa inna sa'i alaihim wal qa'ima bi ma'unatihim sa'in ala armalatin wa masakin. Fa yakun mustahiqqan li hadzal wa'd ويكون كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. Orang yang berjuang untuk memberikan yang terbaik, memberikan manfaat kepada keluarganya, maka ia seperti memperjuangkan armalah dan orang miskin. Kenapa? Karena keluarganya kalau dia nggak support, nggak punya apa-apa, ya sama. Ilat benang merahnya sama, maka dia berhak mendapatkan janji Nabi SAW ini, kata para ulama. Dia berhak dapat janji para Nabi SAW. Dia seperti mujahid, seperti orang mendapatkan pahala berjihad, seperti orang yang qiyamul lail dan ibadah malam tanpa lelah, dan seperti orang yang berpuasa. Ini yang harus diyakini oleh setiap kita sebagai kepala rumah tangga atau kepala keluarga, sebagai tulang punggung. Ini menafkahi keluarga dan menjaga urusan mereka, memenuhi urusan mereka, kebutuhan mereka. Ini pahalanya seperti jihad, pahalanya seperti qiyamul lail, pahalanya seperti puasa. Jadi malamnya qiyamul lail, paginya puasa. Allahu Akbar. Yang mulai tanpa kenal lelah loh. Jadi kalau kita lihat, itu kan seperti pola keseharian kita ketika 10 hari terakhir Ramadan. Malam yang mulai tanpa kenal lelah, paginya siangnya puasa. Allahu Akbar. Jadi gak boleh malas. Apalagi kita udah hijrah, kita ngaji, harus lebih semangat gitu loh mencari nafkah buat keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga, mengurus mereka. Bukan hanya masalah dunia, tapi masalah akhirat. Masalah akhirat penting. Didik istri kita, didik anak-anak kita, si anak perempuan, dijagain tuh. Keperluannya dipenuhi. Tapi saya harus ambil side job nih, Pak Ustaz. Gak masalah. Asal memang itu kebutuhan hidup mereka, kebutuhan pendidikan mereka, ambil side job. Kan seperti jihad fisabilillah, seperti qiyamul lail, seperti puasa. Jadi semangat gitu loh. Semangat seperti kita semangat itu tadi, seperti kita semangat qiyamul lail, semangat puasa. Ah, ini kayak begini. Dan insya Allah ada jalan. Intas tukillah yasduka. Jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Makanya salah satu kesalahan di masyarakat, kata para ulama, ada banyak di antara kita ketika memberikan uang kepada fakir miskin, kepada teman yang lagi butuh, kepada sahabat yang lagi kesusahan, kepada orang-orang lemah, dia merasa beramal soleh. Dan itu benar, itu bagus. Namun, ini belum titik nih, ini masih koma. Namun ketika dia memberikan uang kepada istri dan anak-anaknya, gak ada perasaan beramal soleh. Itu kesalahan, kata para ulama. Jadi kalau kasih orang luar yang lagi butuh, dia merasa dia sedang beramal soleh. Tapi ketika kasih keluarganya yang butuh, istrinya butuh sesuatu, anak-anaknya butuh, kayak berat gitu, gak merasa beramal soleh. Padahal pahala ini lebih besar dari pahala kasih orang luar. Pahala kasih istri dan anak-anak tanpa memanjakannya, tanpa berlebihan, tapi untuk sesuatu yang bermanfaat buat dia di dunia maupun di akhirat, bermanfaat buat istrinya di dunia dan di akhirat, bermanfaat untuk anak-anaknya di dunia dan di akhirat, itu lebih besar pahala jihad, pahala qiyamul lail, dan pahala puasa. Dan ini juga pelajaran besar. Jangan sampai kita setelah bertaubat, jangan sampai kita menelantarkan istri kita dan anak-anak kita, lalu dalihnya dakwah, dalihnya nuntut ilmu, dan seterusnya. Gak ada kontradiksi. Justru ilmu itu membuat kita semangat ngurus keluarga kita masing-masing. Karena kita belajar, pahanya gede banget ini. Pahalanya besar. Pahalanya besar. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini angle yang menarik dari para ulama kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga kita diberikan kekuatan, kesempatan, dan taufik oleh Allah untuk bisa mengurus mereka-mereka tersebut dengan keikhlasan, tanpa ada kepentingan, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah menjadikan hidup kita berguna untuk banyak orang. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah cintai diantaranya adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Maka mintalah pertolongan kepada Allah agar diri ini bermanfaat bagi banyak orang. Karena itu akan membuat Allah mencintai kita. Dan kalau Allah sudah cinta sama kita, kita tahulah bagaimana. Semua dilancarkan di dunia maupun di akhirat. Dan jangan hidup hanya untuk diri sendiri. Apalagi ketika kita diuji dengan banyak uang, diuji dengan banyak waktu, diuji dengan kesehatan dan kecerdasan. Jangan berpikir tentang diri sendiri. Hidup ini sekali aja. Jadi berpikirlah untuk banyak orang, ngebantu orang, support orang yang susah. Itu wanita-wanita yang sudah berumur itu tadi, kepala 6, kepala 7, ada yang kepala 8, gak ada siapa-siapa. Itu yang harus kita pikirkan. Dan kita mohon ampunlah sama Allah, karena ternyata puluhan tahun kita tidak menggunakan potensi yang Allah kasih kepada kita untuk kebaikan, untuk maslahat orang banyak. Kadang-kadang kalau kita berinteraksi dengan mereka, kan kita mikir ya, selama ini gue kemana aja ya, hidup gue tuh buat apa ya, padahal waktu ada, uang ada, seringkali tenaga ada, energi ada, kenapa nggak digunakan untuk maslahat orang, keperluan orang, kebutuhan orang, gitu. Sehingga nanti hari kiamat kita bisa menjawab pertanyaan Allah ketika Allah tanya, uangnya dipakai buat apa, waktu dipakai buat apa, kesehatan dipakai buat apa. Maka perbanyak istighfar dan tobat, karena kita banyak melalaikan potensi yang Allah berikan kepada kita dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah ampuni kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.